Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita memuji. Jadi hakikatnya kita memuji apapun, sesungguhnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan dan ampunan, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita memohon ampunan hanya kepada Allah. Memohon pertolongan ini bagian daripada ibadah. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Fatihah kita senantiasa mengikrarkan hal itu dalam salat. Kita katakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Artinya kami tidak akan minta pertolongan kepada yang lain. Kami hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena isti'anah atau mohon pertolongan itu adalah bagian daripada ibadah yang tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Kepadanya pula kita memohon perlindungan. Kepadanya pula kita memohon perlindungan. Isti'adah. Isti'adah artinya mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar dijaga dari keburukan jiwa dan perbuatan. Digarisbawahi, kalau yang punya bukunya, digarisbawahi kata-kata agar dijaga dari keburukan jiwa. Digarisbawahi, ini penting sekali. Manusia dipandang oleh Islam terdiri dari tiga unsur penting. Yang pertama adalah fisiknya, yang kedua adalah akalnya, yang ketiga adalah jiwanya. Kalau di dunia pendidikan barat dulu, manusia itu hanya dilihat dari dua unsur, akal, fisik. Walaupun belakangan mereka melihat bahwa ada unsur lain yang perlu diperhatikan, yaitu jiwa. Jadi selangkah lebih maju sekarang mereka melihat tentang manusia. Walaupun belum tentunya seperti Islam memandang. Islam memandang bahwa manusia terdiri dari apa? Jiwa, akal, fisik. Semua itu kalau kita lihat dalil dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan porsi-porsi untuk masing-masing dengan takaran yang cukup. Contoh untuk akal misalnya. Seringkali Allah mengatakan afala ta'qilu, tidakkah kalian berakal. Oh, berarti akal ini memang diberikan porsinya agar digunakan dengan baik. Untuk fisik misalnya, Nabi mengatakan mamala ibnu adam wi'an syarran min batni fa idza kana la mahala lahu fa thuluthun bi ta'ami wa thuluthun bi syarabi wasulul linafasika. Enggak ada wadah yang paling buruk diisi oleh manusia melebihi perutnya sendiri. Jadi kalaupun tidak bisa tidak, maka cukuplah baginya hanya untuk menegakkan tulang sumbinya. Bagaimana caranya? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Tadi Islam berikan perhatian terkait dengan fisiknya. Yang ketiga, jiwa. Islam juga memberikan perhatian sampai-sampai Allah membagi jiwa itu menjadi tiga: an-nafsul lawwamah, an-nafsul ammarah bis-su', an-nafsul mutmainnah. An-nafsul lawwamah adalah di jiwa yang selalu mencela. Mencela ketika dia telah melakukan perbuatan buruk, langsung dia menyesali, mencela dirinya sendiri, itu disebut nafsul lawwamah. Yang kedua, an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu mendorong pemiliknya untuk melakukan keburukan. Yang ketiga, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau sudah tenang, dia bisa mikir, apa yang harus saya lakukan. Ini perhatian Islam terkait dengan jiwa. Nabi di sini mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku atau kami memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa. Bukan dari keburukan akal, jiwa. Kenapa? Karena jiwa adalah unsur terpenting dari tiga unsur manusia tadi. Ia adalah benteng pertahanan. Maka dalam dunia at-tarbiyah al-islamiyah atau pendidikan islami, si anak itu harus dikembangkan dan ditumbuhkan jiwanya terlebih dahulu, bukan akalnya. Jiwanya dulu dibuat benteng pertahanan. Nanti akalnya, secerdas apapun akalnya, dia tidak akan mengakal-akali agama. Kenapa? Karena jiwanya sudah jadi benteng. Kalau sekarang kan banyak orang yang mengakal-akali agama karena saking cerdasnya mungkin, sehingga dia berpedoman dengan kecerdasan akalnya, jiwanya belum menjadi bentengnya, sehingga agama diakal-akali, didukung dengan hawa nafsu, didukung dengan an-nafsul ammarah bisu, dengan jiwa-jiwa yang senantiasa mendorong dan meminta pemiliknya untuk melakukan keburukan. Kalau ditanya dari mana, apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari aku dibonceng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi berkata, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu jahaka. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa idza ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Kata Abdullah bin Abbas yang pada waktu itu masih kecil, beliau mengatakan, pernah aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, maukah engkau atau aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Nabi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah olehmu, hai anak kecil, karena waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang telah Allah lakukan. Dan seandainya seluruh umat berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan. Kolam sudah diangkat, sumur pun sudah kering. Hadis ini, di dalam hadis ini adalah faedah penting bahwa Abdullah bin Abbas yang masih kecil itu dididik oleh Nabi, ditarbiyah oleh Nabi. Langkah Nabi yang pertama kali dilakukan adalah menguatkan jiwanya dengan tauhid. Kalau kau minta-minta kepada Allah, ketahuilah bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Mereka berkumpul untuk memberikan manfaat tidak akan mampu kecuali memang kalau sudah menjadi ketentuan Allah. Sebaliknya juga demikian. Jadi dalam mendidik anak itu, jiwanya dulu kuatkan, bukan akalnya. Jangan merasa khawatir ibu-ibu punya anak TK belum bisa baca tulis, ya gak apa-apa. Tapi merasa khawatir kalau jiwanya rapuh. Dari kecil itu dikembangkan jiwanya, cinta Allah, cinta Nabi. Dari kecil jiwanya dikuatkan menjadi pemberani. Dia hanya takut kepada Allah. Dia cintanya kepada Allah. Wah, kalau sudah seperti itu, dia sudah punya benteng. Dimanapun dia hidup, jadi apapun dia, insya Allah menjadi orang yang kuat dan memberikan manfaat. Jangan akalnya dulu dibesarkan, cerdas, prestasinya bagus, tapi jiwanya lemah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Kalau jiwanya lemah, kurang tawakalnya sama Allah, tawakalnya sama pekerjaan, tawakalnya hanya kepada kemampuan diri, bersandar diri kepada selain Allah, ini jadi musibah bagi dirinya dan bahkan bagi masyarakat. Di sini dilihat dari khutbah Al-Hajj ini, Nabi memberikan perhatian yang besar terhadap jiwa, sehingga memohon perlindungan dari keburukan jiwa dan perbuatan. Kemudian di sini Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nilai penguatan jiwa dengan mengatakan orang yang memperoleh hidayah dari Allah tidak akan tersesat, dan yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada orang yang dapat memberinya petunjuk. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Orang yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan ada orang yang mampu untuk menyesatkannya. Sebaliknya, orang yang telah Allah sesatkan tidak akan pula ada orang yang mampu untuk memberikan kepadanya petunjuk. Petunjuk di sini, petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk dalam bentuk taufik. Karena hidayah itu, jamaah sekalian, terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, hidayatul irsyad, petunjuk dalam bentuk bimbingan, mengajarkan mana yang hak, mana yang batil. Itu disebut hidayah irsyad. Seperti saya nih lagi ngajar di sini. Ini saya sedang memberikan hidayah dalam bentuk apa? Bimbingan. Ini disebutnya hidayah irsyad. Hidayah irsyad dimiliki oleh manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memberikan hidayah irsyad dalam bentuk bimbingan. Jangankan Nabi, saya pun mampu. Seperti ngajar ini kan sedang memberikan hidayah, petunjuk. Ini hidayah irsyad. Itulah arti hidayah yang ada di dalam firman Allah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya petunjuk dalam bentuk bimbingan. Yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik adalah petunjuk dalam bentuk kemampuan mengamalkan kebenaran. Itu hidayah taufik. Kemampuan mengamalkan kebenaran. Saya mampu untuk menunjukkan mana yang hak, mana yang batil di majlis ini. Tapi saya tidak mampu untuk memberikan kemampuan saudara-saudara sekalian untuk mengamalkannya. Nah, hidayah taufik ini hanya milik Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang memilikinya. Dan itulah makna hidayah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, hidayah dalam ayat ini maksudnya hidayah taufik, karena hidayah taufik hanya milik Allah Rabbul Alamin. Saya harap ini bisa dipahami. ya. Itu beberapa faedah dari khutbatul hajah, potongan khutbatul hajah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan, kepadanya pula kita memohon perlindungan agar dijaga dari keburukan jiwa dan perbuatan. Orang yang memperoleh hidayah dari Allah tidak akan tersesat, dan yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada orang yang dapat memberinya petunjuk. Ini ada terjemahan yang kurang pas. Orang yang memperoleh hidayah dari Allah tidak akan tersesat. Terjemahan yang bagus tadi, orang yang memperoleh hidayah dari Allah tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkan. Karena lafadznya may yahdihillah fala mudhillalah, orang yang telah diberikan petunjuk bagi Allah oleh Allah tidak akan ada orang yang mampu menyesatkan. Ayat terjemahan yang bagus demikian. Karena kalau ungkapannya orang yang memperoleh hidayah dari Allah tidak akan tersesat, ini gak benar. Nah sekarang Nabi Ibrahim, dia dapat petunjuk gak? Dapat gak? Dapat hidayah kan? Nabi. Tapi dia takut tersesat gak? Nabi Ibrahim takut tersesat gak? Takut. Berarti ada kemungkinan tersesat. Orang udah dapat petunjuk, kemungkinan gak selain tersesat? Kemungkinan. Makanya diantara doa Nabi Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhilah aku dan anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ngapain lagi Nabi Ibrahim berdoa seperti itu kalau memang dapat jaminan sampai meninggal tidak tersesat? Paham enggak? Makanya memang salah terjemahannya. Karena ungkapan bahasa Arabnya pun bukan seperti itu. Mayyahdihillah fala mudil, mudil itu yang menyesatkan artinya. Tapi kalau misalnya Allah sesatkan, mungkin saja Allah menyesatkan. Maka ini harus semua jamaah harus punya bukunya supaya bisa dibaca terjemahannya yang tak pas bisa diperbaiki. Ya. Ini baru satu paragraf nih dari khutbatul hajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, khawatir tidak paham, terus norolan. Ya mana kebutuhan dan kehantos, ya. Jadi saya potong-potong dulu. Kalau paham, terus lanjut. Silakan ibu-ibu, paham nggak bu? Apa nuntutan bu? Mudah-mudahan nggak tidur. Pertanyaan dari ibu-ibu. Nomor satu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana kalau jiwa sudah buruk, apakah bisa diperbaiki? Bisa. Sangat bisa. Ya. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya adalah dengan tazkiyatun nafs. Ya. Istilahnya apa? Tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya mensucikan atau membersihkan. An-nafs artinya jiwa. Mensucikan jiwa. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang telah mensucikan jiwa. Ungkapan mensucikan jiwa berarti sebelumnya ada kotoran apa enggak? Hah? Ada. Buat apa dibersihkan kalau tidak ada kotoran? Oh, berarti mungkin jiwa itu dibersihkan? Mungkin. Dalilnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Caranya tadi, caranya yang paling utama dengan tauhid. Dengan apa? Tauhid itu cara inti tazkiyatun nafs. Tapi rinciannya ibu silakan baca banyak buku-buku tentang tazkiyatun nafsi atau pembersihan jiwa. Di antaranya adalah buku karya Syekh Salim bin Ain al-Bilali yang judulnya Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus atau Tazkiyatun Nufus ala Ranani. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Bintang Pustaka Imam Asy-Syafi'i, dan kebetulan yang menerjemahkan saya sendiri bisa dilihat dalam buku ini. Dua contoh hidayah taufik tadi sudah ya. Contoh hidayah taufik itu misalnya saya menyampaikan hidayah irsyad di majelis ini ya. Nah, untuk menunaikannya, misalnya saya menjelaskan tentang sholat malam, fadilah sholat malam, terus kaifiyah sholat malam. Ini hanya semacam sebatas hidayah irsyad dirinya. Adapun kemampuan untuk menunaikan apa yang saya jelaskan, nah itu disebut hidayah apa? Taufik, yang hanya Allah yang memilikinya. Dia Pak Ustaz, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan meninggalkan anak-anak yang lemah dalam surah Al-Baqarah. Kurang lebih seperti itu. Janganlah kau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah dan takutlah kepada Allah. Lengkap ayatnya begini. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqul qawlan sadida. Lengkap ayat ini dikaitkan dengan konteks sebelumnya berbicara tentang para wali anak yatim. Janganlah sampai wali anak yatim ini meninggalkan anak-anak tersebut dalam keadaan apa? Lemah, diabaikan. Maka Allah mengatakan fayattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, wa yaqul qawlan sadida, dan mengatakan perkataan yang benar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan lemah dhi'afan? Dhi'af, mereka berjamaah dhaif, dhi'af. Allah subhanahu wa ta'ala tidak merinci dhaif di sini apa. Nah, kalau kita mendapatkan satu ayat yang bersifat umum tanpa ada rincian, maka harus dipahami secara umum. Enggak boleh dibawa ke salah satu makna dari kata lemah. Karena lemah itu kan bisa lemah fisik, bisa lemah akal, bisa lemah jiwa, bisa lemah harta, lemah segala macam. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di sini dalam bentuk yang ya kita umumkan saja. Maksudnya lemah dari segala hal. Tapi yang paling penting adalah lemahnya keimanan. Karena itulah sejatinya lemah, bukan lemah dunia. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali, di antaranya sabda Nabi, "Mal faqru akhsha 'alaikum walakin akhsha idza busitat 'alaikum ad-dunya." Tidaklah dunia atau kefakiran ini kukhawatirkan bagi kalian, tapi kukhawatirkan ketika dunia itu sudah dibukakan untuk kalian. Demikian pula hadis Nabi, "Laisal ghani laisal ghina an qatratil mal walakin al ghina ghina nafsi." Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya itu ya karena kuatnya jiwa. Nah, dari sini berarti maknanya umum. Tetapi yang paling penting lemah iman, ibu, itu yang harus dikhawatirkan. Makanya pendidikan yang paling diutamakan di dalam Islam adalah pendidikan agama. Itulah ilmu yang dimaksud dalam firman Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah oleh Muhammad, ya Rob, tambahkan aku ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu bagaimana seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ilmu dunia, bukan. Ini perlu dicatat. Kata ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah maksudnya adalah ilmu agama. Jadi kata lemah di sini, ya, ya lemah secara umum apa saja yang dianggap lemah. Tetapi yang lebih khususnya adalah kelemahan iman, kelemahan di bidang agama. Nah itu ya jawaban dari penanya. Baik, ada lagi atau kita lanjutkan? Ini sampai jam berapa? Sampai jam 11? Jam 12? Siang waktu. Gak kelamaan ibu-ibu? Sampai 2 jam gitu. Gak 12 ya? Khawatir banyak kebutuhan ibu-ibu. Bapak-bapak mah gak apa-apa. Kita lanjutkan kalau tidak ada. Penulis mengatakan di sini, ya, membacakan khutbatul hajahnya Nabi. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini terjemahan dari ungkapan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah, itu terjemahan dari ungkapan itu. Aku bersaksi tidak ada sekutu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini Imam Ajam jelaskan ya syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan rasulnya. Panjang ini bisa jadi satu buku. Dan emang ada Ustaz Yazid tulis buku tentang makna syahadatain. Itu berapa ya? Kita mungkin sampai 5 atau 600 halaman kurang. Ya lengkapnya kalau itu baca aja di buku itu ya. Baca aja, kalau saya jelasin gak tamat-tamat buku ini. Saya pengen cepat tamat ya. Walaupun baru pertama kali ya, pengen cepat tamat. Ya, jadi lengkapnya baca ibu untuk paragraf ini tentang makna syahadatain. Bapak ibu sekalian, hadirin sekalian, baca di buku penjelasan tentang dua kalimat syahadat. Bisa dibaca dari buku yang ditulis oleh Ustaz Yasin bin Abdul Jawaz tentang makna syahadatain. Apa itu syahadat? Apa arti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, apa arti Muhammadun Rasulullah, apa arti Muhammad Abdullah, itu ada di situ secara lengkap. Kemudian bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini ayat yang pertama yang dibacakan oleh Nabi dalam khutbatul hajah. Apa itu takwa dan segala macamnya? Itu banyak penjelasan ya secara lengkap. Insya Allah ibu banyak mendapatkannya di banyak buku lah tentang definisi takwa. Tapi intinya takwa itu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan. Cuma garis bawah ibu nih ungkapan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebentar. Assalamualaikum. Di sini ada ungkapan dalam firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati atau janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mati itu kan kuasa Allah ya. Tahu nggak kita mati kapan? Mati di mana? Tapi ungkapannya seolah-olah kalau nanti mau mati harus muslim. Jadi seolah-olah mati itu dalam kendali kita. Ya kan? Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Seolah-olah kematian itu dalam kendali kita. Ini maksudnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nama asli Tafsir Ibnu Katsir itu Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kalau Ibnu Katsirnya itu sendiri adalah nama penulisnya. Ya, kalau ditanya nanti, kalau Tafsir Ibnu Katsir itu nama kitabnya apa? Ya, Tafsir Ibnu Katsir, bukan. Itu mah nama penulisnya Ibnu Katsir. Nama aslinya Tafsir Al-Qur'anil 'Adzim. Saya sengaja mengenalkan ini kepada jamaah sekalian agar jamaah sekalian semangat gitu mengenal buku-buku para ulama, membeli buku para ulama, lalu membacanya. Jadi ngaji teh tidak cukup di majelis taklim, di rumah juga ngaji, baca, atau bisa bahasa Arab, oh banyak kan buku diterjemahkan. Ya beli, baca, ya nggak paham tanyakan ke ustaz. Apa kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat? Intinya beliau mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud ayat ini, janganlah engkau hidup kecuali hidup dalam keadaan Islam. Gitu. Kenapa? Karena orang yang hidup sehari-hari dengan nilai keislaman, ia akan mati seperti itu. Dan orang yang mati dalam keadaan Islam, dia akan Allah bangkitkan dalam seperti itu. Jadi kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, hidup ini sehari-hari harus penuh dengan nilai-nilai keislaman. Ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, justru hiduplah kamu dengan melaksanakan nilai-nilai keislaman. Karena orang yang hidup sehari-hari dengan melaksanakan nilai keislaman, maka dia akan mati seperti itu pula. Dan ketika dia mati dalam melaksanakan nilai-nilai keislaman, dia pun akan Allah bangkitkan demikian pula. Seperti itulah kurang lebih yang diungkapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil 'Adzim. Bisa dicek oleh Bapak Ibu sekalian, oleh jamaah sekalian ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan sudah ada terjemahnya. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada terjemahnya. Silakan saja lihat. Ya. Kemudian bacakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Kemudian bacakan firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 70-71. Selanjutnya kata Nabi bahwa perkataan yang paling benar adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk masalah dalam agama adalah yang diada-adakan. Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Dan setiap atau semua yang bid'ah menyesatkan, semua yang bid'ah menyesatkan, dan semua yang menyesatkan akan membawa ke neraka. Nggak ada bid'ah hasanah, nggak ada bu bid'ah hasanah. Semua bid'ah dolalah, semua bid'ah menyesatkan. Dan yang menyesatkan api neraka bagiannya. Ini kata ungkapan yang sangat tegas, jentrek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang namanya bid'ah mudhalalah, tidak ada bid'ah hasanah. Ya. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Jamil bin Zaid mengatakan, uraian dalam kitab ini adalah masalah penting. Lihat, dia mengatakan masalah penting, ringkas dan menyangkut berbagai hal yang harus diketahui oleh setiap muslim. Tujuan tulisan ini adalah untuk memperbaiki tingkah pola manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat, insya Allah. Kita lihat di daftar isinya, penting apa sih isinya? Kita lihat mulai dari bab 1 Islam dan Iman, bab 2 Tauhid Ubudiyah, Tauhid Asma wa Sifat, bab 3 yang membatalkan dan mengurangi kesempurnaan Islam, bab 4 salat dan hukumnya, fikih juga masuk, akidah masuk, bab 5 puasa dan hukumnya, bab 6 haji dan umrah, bab 7 akhlak-akhlak Islam, bab 8 pendidikan anak, perkara pokok, bab 9 sunnah dan bid'ah, bab 10 amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan seterusnya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, ya. Akan saya jawab beberapa pertanyaan di sini. Jadi pekan kemudian baru kita masuk ke bab pertama, yaitu Islam dan Iman. Semua mencakup semua permasalahan, tapi dengan bahasa yang sangat ringkas. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Satu, seperti apa orang-orang yang disesatkan oleh Allah? Orang yang disesatkan oleh Allah secara umum ada dua tipe. Tipe pertama, orang yang mengedepankan akal daripada syariat, itu namanya orang yang terkena syubhat. Tipe yang kedua, orang yang lebih mendahulukan hawa daripada akal, itu yang namanya terkena syahwat. Nah gitu, seperti diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid. Itu orang yang tersesat yang seperti itu. Apakah berarti mereka tidak akan mendapat pertolongan selama-lamanya? Tidak juga, ya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan pertolongan bagi mereka kalau mereka sadar. Berarti mereka meninggalkan syubhat dan syahwat. Apakah itu berarti Allah yang membuat mereka tidak akan mendapat pertolongan? Ya, kalau Allah menghendaki. Pak Ustadz, berarti kita tidak bisa mentalkini orang kafir, ya? Enggak bisa, ya. Tapi talkin dalam arti apa? Talkin secara umum atau dalam bahasa umum masyarakat itu talkin ketika mayat dimasukkan ke liang kubur. Nah, itu talkin. Untuk praktek talkin yang seperti ini tidak ada dalilnya. Ada tapi hadisnya lemah. Tapi talqin yang dimaksud, ya, di dalam hadis Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah, itu mentalkin seseorang sebelum dia sakaratul maut, untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang yang sedang apa mau sakaratul maut, bagaimana boleh kita membimbing dia untuk mengucapkan syahadat? Boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada pamannya Abu Thalib, ya, dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya Abu Thalib. Ya. Demikian Allah Taala. Subhanallah, Alhamdulillah, Asyhadu an la ilaha illallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.